Sudah capek belum sahabatku? Belum. Satu komposisi buat anda semuanya pada kesempatan siang hari ini. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Sebaiknya single terbaru dari kawan-kawan, rekan-rekan New Palapa sudah.